ikhlas sekoning ati gosliramu. Senang

Ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku betora. tresno janji ra bakal ngelio cari pun mantep hatimu bakal ngenteni baliku. Yeah.

yang akan pernah butuh atimu, ku butuh awakmu. kebangetan man. Loro hati iki tambar no karo sanggul asia sone wes soleh gantimu wes rakato aku merko wes tau wes tau rasanya wang sepion. dol dang lanjut lemu WhatsAppan tek paket data nien nante tau tukone tenan ke elingo yen mantan nautono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awamu. Ingat. Seneng, seneng bareng susah, susah bareng nyanding seliramu, sayang seliramu. Wesa angen-angen, we bakal jadi jodohku. Wesa angen-angen, kowe jadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang, aku wes senang. So Oh, bisa iki.